Apa maknanya salat dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada kehidupan dunia dan isinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu selalu menyampaikan tentang besarnya sesuatu yang akan didapatkan oleh seorang muslim pada yaumul qiyamah dengan apa yang ada di sekitar mereka yang bisa mereka tangkap. Makanya kalau kita perhatikan, biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan siapa yang mengamalkan ini maka dia mendapatkan qirat. Apa itu qirat? Seperti Gunung Uhud. Jadi mereka kan melihat itu Gunung Uhud. Gunung Uhud itu kayak apa? Besar betul. Ya, berarti pahala yang besar. Ya. Nah, ini mengerjakan sholat dua rakaat. Rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sholat fajr itu saking besarnya pahala yang Allah berikan sehingga pahala itu jauh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kita ditawarkan dunia dan segala isinya. Mau enggak kita terima? Iya. Enggak perlu dijawab. Iya kan? Ya tentu mau. Ya. Dikasih emas saja sebesar Gunung Uhud sudah. Subhanallah. Ya. Lah gimana? Sedunia. Ya. Dikasih misalnya, kamu ambil saja nih semua milik Chevron, ambil semua. Ya. Nah. Ambil semua. Ya orang Chevron lebih tahu berapa besarnya itu. Nah, itu sudah bukan main. Lah gimana dengan yang lain-lainnya itu? Dunia, segala isinya. Isinya dunia itu apa saja? Emas, apalagi? Batu bara, minyak, gas. Ya. Perempuan, harta benda, hasil semuanya. Kalau diberikan, mau enggak? Ya mau. Ya. Salat dua rakaat itu jauh lebih baik dari itu semua. Nah, itu maksudnya. Nah, artinya tidak sepantasnya seorang itu sampai meninggalkan. Nah, menganggap remeh, cuma dua rakaat. Salat sunnah saja kok. Jangan seperti itu. Itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kapan kita merasakan ini? Ya tentu ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat demikian besarnya pahala itu. Dan sebaiknya dilakukan di mana? Masjid atau di rumah? Nah, secara umum hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa afdhalus shalah fil baiti illa al-maktubah. Sebaik-baik sholat itu dikerjakan di rumah kecuali sholat yang wajib. Nah, maka apabila kita tidak khawatir tertinggal dari sholatul jamaah, maka afdal mengerjakan sholat di rumah. Sholat sunnah.